Aku ra mundur de teko atimu masih yo sandaya ra ngerestuiku kaya tepung. Yo Libra. wong kanjeng. Suarane Mas Percil apik, suarane Mbak Dia apik.